الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dua ayat ini, di ayat yang ke-32, 33 dari surah Al-Anfal, Allah menyampaikan kepada kita ucapan orang-orang musyrikin. Baik. Ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan lagi bahwa orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Makanya dikatakan musyrik. Mereka haji, mereka umrah, mereka puasa. Baik, para musyrikin, mereka memuliakan Ka'bah, mereka menghormati dan memfasilitasi jamaah haji, jamaah umrah. Cuma karena mereka juga menyembah Allah, maka dicaplah mereka musyrikin. Demikian pula seandainya sekarang ini ada orang yang katanya sebagai seorang muslim bersyahadat, menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi juga menyembah yang lainnya, menyembah kuburan. Ini berdoa kepada Allah, berdoa juga meminta kepada kuburan, kepada wali, kepada yakni yang lainnya, maka dia tetap musyrik. Baik. Cuma di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tahu. Mereka paham betul konsekuensi dari la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang mau masuk Islam pada saat itu betul-betul mereka membuang semua sesembahan mereka yang mereka sembah sebelumnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Semuanya dibuang oleh mereka. Dan adapun yang tidak mau masuk Islam, ya memang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena tahu konsekuensi la ilaha illallah, bahwa mereka harus membuang semua sesembahan-sesembahan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka walaupun orang mengatakan la ilaha illallah, tapi kalau bukti nyatanya dalam kehidupan dia menyembah juga yang lainnya, maka sama persis musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat berbahaya. Boleh jadi seorang masih menganggap diri sebagai seorang muslim, ternyata dibangkitkan dengan orang-orang musyrikin yang lainnya. La haula wala illa billah. Maka orang-orang musyrikin mengatakan wa yaqalu Allahumma. Mereka juga mengatakan Allahumma, ya Allah. Orang musyrikin. Wa yaqalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, in kana hadha huwal haqq. Seandainya yang dibawa oleh Muhammad ini adalah satu kebenaran dari sisimu, kemudian kami tidak menerimanya, fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama. Maka hujanilah kami batu dari langit. Baik, musnahkan kami. Wa'tina bi'adabin alim, dan datangkan kepada kami azab yang sangat pedih. Para ulama mengatakan ini doa yang sangat jelek. Tidak semestinya mereka berdoa dengan doa yang seperti ini. Mestinya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya yang dibawa oleh Muhammad ini adalah satu kebenaran, maka lapangkanlah dada kami ya Allah untuk menerimanya. Kan demikian mestinya. Berikanlah anugerah kami untuk mendapatkannya. Baik. Subhanallah. Dan memang inilah yang ingin mereka inginkan, mereka disegerakan, mereka minta disegerakan kalau memang di bawah Muhammad itu adalah satu kebaikan, kemudian mereka tidak menerimanya. Maka mereka minta agar supaya mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'jilunaka bisayyi'ati qabla al-hasan. Mereka minta kepada engkau disegerakan musibah sebelum kebaikan. Mestinya kebaikan dulu mereka minta. Mereka dahulukan. Subhanallah. Mestinya doa orang doa yang baik. Wa idh qala Allahumma in kana hadha hul haqqo min 'indik. Ya Allah, seandainya ini adalah satu kebenaran yang datangnya dari sisi engkau yang dibawa oleh Muhammad, kemudian kami tidak menerimanya, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah kami batu dari langit, atau datangkan kepada kami azab yang sangat pedih. Doa yang buruk, doa yang jelek. Itu semestinya mereka minta dilapangkan dadanya, barakallahu fikum, dimudahkan untuk menerima kebenaran. Dan doa isti'jal, doa untuk disegerakan adab bagi mereka, banyak dalam Al-Quran yang mereka ucapkan agar supaya disegerakan adab itu, padahal itu adalah doa yang sangat buruk. Kemudian Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Walaupun mereka mendoa dengan doa itu, tidaklah Allah SWT mengadab mereka dalam kondisi engkau ada di tengah-tengah mereka. Beda dengan nabi-nabi yang lain, barakallahu fikum. Nabi-nabi yang lain diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menghancurkan umat mereka. Baik. Nabiullah Musa bersama dengan Bani Israel diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menghancurkan Fir'aun dengan bala tentaranya dengan mata kepala mereka sendiri. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menenggelamkan kaumnya. Dan seterusnya dari umat-umat terdahulu, dan nabi kita adalah Nabiur Rahmah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab umat ini, ummatul da'wah dan ummatul istijabah secara keseluruhan, barakallahu fikum, dalam kondisi Rasul ada di tengah-tengah mereka, yakni Rasul masih hidup. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka secara keseluruhan dalam kondisi engkau masih hidup di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka dalam keadaan di antara mereka masih ada saja yang beristighfar. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, untuk umat ini dua aman, dua keamanan yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dua ini masih ada atau satu di antara keduanya masih ada, maka keamanan itu masih ada di tengah-tengah umat ini. Yang pertama adalah keberadaan Rasulullah di tengah-tengah umat. Di zaman dahulu, masya Allah, masih ada dua. Tapi setelah diwafatkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggal satu, yaitu istighfar. Barakallahu fi istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka masih mau istighfar, masih mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditolaknya bala dari umat ini karena masih adanya orang-orang yang istighfar. Masih adanya orang-orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada yang ingat. Barakallahu fikum, sehingga tertolaklah bala itu. Tolak balak bukan dengan melakukan ritual-ritual tertentu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, larung buat sesajen katanya untuk tolak balak, atau bikin ini dan bikin itu dan berbagai macam. Tolak bala adalah dengan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tolak bala. Karena yang mengundang bala, mengundang musibah adalah maksiat dan dosa. Yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala sehingga diturunkanlah azab itu karena maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kebalikannya tentu ketika orang-orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala angkat bala itu dan Allah menggantikannya dengan apa? Keberkahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yakribun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka mendustakan, mereka menolak kebenaran, maka mereka pun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini dua ayat barakallahu fikum sebagai pengingat untuk kita bahwa ketika kita hendak berdoa, doalah yang baik-baik. Jangan minta doa barakallahu fikum, jangan minta doa kejelekan. Kata Rasulullah SAW, la tad'u ala anfusikum wala auladikum. Jangan kalian memintakan doa kejelekan untuk diri kalian sendiri dan juga untuk anak-anak kalian. Kondisi apapun yang ada pada kita, jangan pernah putus asa, tetap doakan kebaikan. Demikian juga untuk anak-anak kita, kondisi apapun yang terjadi pada anak kita, jangan pernah putus asa, tetap doa kebaikan. Karena terkadang seorang yang barakallahu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anaknya, dia putus asa, akhirnya dia melaknat anaknya. Dia mendoakan keburukan, kecelakaan untuk anaknya. Tidaklah pantas. Kata Rasulullah SAW, boleh jadi kalian berdoa dengan satu doa dan pada saat itu doa anda dikabulkan, maka terjadilah apa yang terjadi. Barakallahu fikum. Semestinya kebalikannya, karena doa orang tua terhadap anak adalah makbul. Kalau bukan sekarang diterimanya, mungkin besok, lusa atau yang akan datang. Barakallahu fikum. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang baik-baik. Doa untuk diri kita, untuk harta kita, untuk anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, baik orang tua kita. Dan doa secara umum, doa baik. Baik, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmat. Baik. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini pelajaran untuk kita. Berdoalah dengan doa yang baik. Jangan karena amarah sehingga doanya doa yang buruk yang keluar. Baik. Baik, orang tua laki-laki dan orang tua perempuan sama saja. Baik, terkadang karena orang tua sudah marah memuncak, barakallahu fikum, doanya buruk-buruk. Semestinya tetap doa baik. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki kamu. Baik. Hadakallah atau Allahu yahdik, semoga Allah memberi hidayah untuk engkau. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, untuk umat ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan azab, barakallahu fikum, selama dua ini masih ada. Keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah umat, baik ketika beliau masih hidup, dan yang kedua adalah ketika masih ada saja orang-orang yang beristighfar. Masih ada orang-orang yang mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pelajaran untuk kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan kekuatan untuk bermanfaat dengan ilmu. Kita tutup kepada Tuhan Majlis Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.